وصحبه ومن والاه وبعد. إخوات الإسلام رحمني الله وإياكم, saudaraku seiman seakidah, pemirsa dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya dan karunianya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah Ustaz telah hadir bersama kami, guru kita Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala, yang akan menyampaikan kembali dari pembahasan kitab Zadul Musta'ni. Kita akan simak kajian kesempatan pagi hari ini, dan kami ingatkan untuk Anda, bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di 0218236543 via telepon. Kemudian untuk pesan singkatnya Anda bisa mengirimkan melalui nomor berikut di 0218236543. Ikhwatul Islam, kita akan segera menyimak tausiah dan pelajaran yang akan disampaikan Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Faliyatafadhal maskura ya Ustaz. Jazakallahu khairan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yamiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi ikhtisar al-muqni' lil-imam al-hajjawi rahimahullah ulama al-muslimin, sampai pada pembahasan sebelumnya yang telah kita jelaskan dalam kaidah al-wasail, kaidah tentang wasilah dalam jual beli yang mengantarkan kepada hal yang dilarang. Sekarang muallif melanjutkan bentuk-bentuk jual beli yang haram hukum nyata yang terlarang. Beliau berkata, wa yahrumu bay'uhu ala bay'i akhihi ka ay yaqula liman ishtara sil'atan bi 'asharatin ana u'tika mithlaha bi tis'ah wa shira'uhu ala shira'ihi كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. مؤلف رحمه الله berkata, haram hukumnya menjual, seorang muslim menjual atas penjualan saudaranya. A menjual sebuah barang kepada B. Kita katakan umpamanya motor. Ya. Setelah itu, setelah terjadi jual beli, datang C kepada B. Kamu memang beli berapa itu? Kata dia, saya beli 10 juta. Sudah berapa tahun pakai? 2 tahun pakai. Saya punya setahun pakai, saya beli kepada kamu lebih murah. Saya jual kepada kamu lebih murah. Nah, ini hukumnya haram. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yabi' ba'dukum 'ala bai' ba'd. Dengan seorang kalian, sebagian kalian menjual kepada penjualan yang lainnya. Karena bila ini terjadi, maka si pembeli tadi membatalkan akad, berusaha membatalkan akadnya dengan si penjual. Batal jual belinya, terjadi syahna, permusuhan antara si penjual dengan pembeli ini. Gara-gara si C masuk menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan permusuhan sama muslim, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang muslim itu bersaudara. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan muslim itu bagaikan satu tubuh. Ya, dan maka Rasulullah juga melarang tidak boleh saling untuk mencela, mencerca dan merusak hubungan tersebut. Dan Allah haramkan permusuhan tersebut. Allah haramkan khamar karena khamar mendatangkan permusuhan. Khamar dan perjudian Allah haramkan karena mendatangkan permusuhan. Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal bagdha'a fil khamri. Karena syaitan menginginkan dengan khamar dan perjudian tadi terjadi di antara kalian saling benci dan saling permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Maka khamar Allah haramkan. Maka segala sesuatu, dan ini kaidah dijelaskan oleh sebagian para ulama, ini kaidah. Sesuatu yang merusak sendi yang besar dalam Islam, yaitu ukhuwah, ya, hukumnya adalah haram. Dengan demikian, jual beli penjualan yang tadi hukumnya adalah haram dan tidak sah. Ka'ay yaqula liman ishtara sil'atan bi 10 a'tika mithlaha bi 9. Seperti seseorang mengatakan kepada seorang yang membeli barang dengan harga 10 dinar. Lalu dia mengatakan, kamu beli 10 dinar ya? Iya. Saya jual kepada kamu barang yang sama 9 dinar. Berarti pembeli akan membatalkan akadnya dengan si penjual pertama. Wa syira'uhu 'ala syira'ihi. Dan juga haram hukumnya membeli atas pembelian saudaranya. Ka ay yaqula liman ba'a sil'atan bi 9 indi fiha 10. Seperti dia mengatakan kepada orang yang menjual suatu barang dengan harga 9 dinar. Dia mengatakan, saya jual dengan harga 10. Atau saya beli dengan harga 10. Liyafsakha wa yaqida ma'ahu wa yabtulul aqdu fihima. Ya, kalau tadi dia menjual, sekarang orang beli harga 9, lalu masuk dia, saya beli 10 pak. Liyafsakha, agar orang tersebut membatalkan akadnya. Wa yaqidu ma'ahu, dan orang tersebut berakad dengan orang yang ketiga ini. Ya, wa yabtulul aqdu fihima, dan akad keduanya ini batal. Akad yang kedua adalah batal. Batal kedua akadnya. Akad yang pertama, si A menjual kepada B. Lalu datang ke C, saya jual dengan lebih murah. Berarti si B membatalkan dengan A. Akad yang kedua antara B dengan C juga batal. Karena dia melanggar, karena dia melukakan akad yang dilarang dalam syariat Allah. Rasulullah SAW melarangnya. Begitu juga si A yang membeli barang kepada B harga umumnya 9, ya, sudah terjadi jual beli. Lalu datang si C, dia mengatakan, itu saya berapa dia beli? 9, ya sudah saya beli 10 dinar. Berarti si B akan membatalkan kepada si A yang beli tadi, saya enggak jadi jual, sini barang saya enggak jadi jual, karena ini ada harga yang lebih tinggi. Akad yang pertama mereka yang batalkan, akad yang kedua syariat yang batalkan. Kedua akadnya telah diharamkan. Subhanallah, dulu saya pernah waktu belajar di Arab Saudi, Saya beli mobil di pasar Halat bin Qasim namanya, kalau di situ pasar mobil bekas. Bentuknya biasanya mereka buat lapangan luas, pemerintah yang menyediakan lapangan, mobil bekas masuk ke sana. Kemudian ada yang dia teriakan lewat jalan, sambil jalan, berapa dia mau jual, tawar menawar, tawar menawar. Ya. Suatu ketika saya tawar menawar dengan seseorang beli mobil bekas. Ya. Lalu si penjual ini menawarkan lagi kepada orang yang lain. Subhanallah, orang tersebut mengatakan, kamu dengan dia kan sudah hampir jadi, saya enggak jadi masuk, saya pergi cari mobil yang lain. Ya. Maka ini adalah akhlak seorang muslim dalam bermuamalah. Karena tujuan muamalah adalah kaum muslimin mendapatkan harta dan kebutuhannya. Untuk mendapatkan harta tadi, tidak boleh merusak sendi kehidupan yang lebih luas, yang lebih besar dan lebih agung, yaitu al-ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan ini akan menjadi rusak gara-gara harta, maka tidak mungkin seorang muslim ingin mendapatkan harta rusak persaudaraannya sesama muslim yang lain. Ya. Allah barik fik. Naam, Ustaz. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan atas materi yang sangat bermanfaat ini, dan semoga yang singkat ini dapat membekali kita, menambah khasanah ilmu kita. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kini saatnya kami membuka sesi yang kedua. Silakan Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 dan pesan singkat di 0819896543. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami akan bacakan pertanyaan telah masuk, pertama dari pesan singkat dari Abu Yasir di Palembang, Ustaz. Fadal. Ya Ustaz, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dikatakan bahwa orang yang mengulangi mengambil riba, maka mereka penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Apakah tafsir ayat ini bahwa orang-orang muslim yang mengulangi riba dia akan kekal di dalam neraka? Lalu bagaimana korelasi hadis Nabi yang mengatakan bahwa setiap muslim akan masuk surga kecuali yang enggan, Ustaz? Silakan. Ya. Maksud kekal dalam tersebut dan maksud mengulangi itu, faman ja'ahu mawizatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah mengatakan, siapa yang datang kepada dia peringatan Allah, Allah telah mengharamkan riba dan dia tahu riba pada waktu itu, tapi terus melakukan itu, maksudnya mengulangi. Adapun orang yang telah berhenti, ketika dia tidak tahu umpamanya akad tabungannya di bank konvensional, tidak tahu dia akadnya riba. Ada si orang bilang riba, tapi dia belum bisa terima karena umumnya orang melakukan seperti itu dan karena dalilnya pun tidak jelas ribanya dari mana. Ketika dia tahu dan dijelaskan, maka dia langsung berhenti. Falahu ma salaf wa amru ila Allah, yang telah berlalu urusannya kepada Allah. Tapi jika belum ditutupnya tabungannya juga semenjak dia tahu mengatur tersebut, Allah ancam dia dengan dimasukkan ke dalam neraka dan ancaman dengan kekal dalam neraka, khalidina fiha, kekal selama-lamanya dalam neraka. Menggabungkan ayat ini dengan hadis tadi dan dengan ayat-ayat yang lain bahwa Allah mengampuni semua dosa, ya, sebagian ulama menafsirkan ayat ini maksud dengan kekal, dan ini tafsiran dari Imam Al-Syaukani dalam Fathul Qadirnya, dan menyatakan maksudnya adalah lama dia di dalam neraka, karena kata khulud tidak mesti selama-lamanya tidak berakhir, bisa juga berarti lama waktunya. Ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat ini. Dan kami mengundang Anda yang ingin menghubungi secara langsung via telepon, silahkan kami tunggu di 0218236543. Halo, mempersambungkan, kami ulang kembali di 0218236543, silahkan mulai sekarang via telepon, sebutkan nama Anda. Halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak, siapa ini, di mana, mohon maaf? Di Aceh Selatan. Bapak siapa ini? Bapak Adami di Aceh Selatan. Silakan Pak Adam. Adani. Adani, silakan Pak Adani. Ya Pak, ini mau tanya hukum orang jual. Kemudian akadnya sudah berlangsung, akan tetapi surat-suratnya belum diselesaikan. Terputus. Kurang jelas ya? Kurang jelas. Iya. Ikhwatul Islam rahimani Allahu ayyakum, mohon maaf bagi Anda yang bertanya langsung via telepon, mohon pertanyaan Anda dipersingkat dan diperinci. Jika kurang perinci, Ustaz akan kurang paham untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Anda. Mohon maaf. Untuk pertanyaan kedua, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana nih? Dengan hamba Allah, Ustaz. Silakan hamba Allah, pertanyaannya. Ya, ini mau tanya Ustaz masalah investor. Jadi misalnya ada suatu perusahaan, terus ada pemodal. Nah, pada saat berjalan perusahaan tersebut, kita buka perusahaan baru lagi dengan tidak menggunakan modal yang pertama. Nah, itu misalnya perusahaan yang baru itu mendapatkan keuntungan, apakah investor itu juga mendapatkan andil dari modal yang dimasukkan pada perusahaan yang pertama itu, Ustaz? Perusahaan ini membuat dengan investor akadnya usaha A. Iya. Kemudian si perusahaan ini membuat lagi usaha B. Iya. Di sana dia membuat dengan modalnya sendiri, tidak ada modal investor yang A ya. Tadi. Tapi ketemu sama akhirannya terjadi perusahaan yang baru itu karena pada saat perusahaan A ini lagi berjalan gitu. Maksudnya hampir sama bidangnya gitu. Jadi kita mengembangkan lagi, akhirnya buka perusahaan lagi yang untuk nge-backup gitu. Tapi tidak ada saham dari investor tadi di perusahaan B ini kan? Enggak ada. Kok tidak ada? Dia mendapatkan keuntungan. Perusahaan yang lama, pada saat perusahaan yang lama berjalan, akhirnya kan kita butuh satu segmen lagi. Tapi kita tidak menggunakan, jadi kita cari modal lagi untuk membuka perusahaan yang baru ini gitu. Iya, saya paham. Investor yang di A tadi kan nggak ada hubungannya dengan perusahaan B. Kalau dia diberikan apa profit atau laba, alhamdulillah bagus. Cuman dia tidak akan menanggung kerugian kalau tidak ada sahamnya di situ. Oh, tapi kita sendiri tidak berkewajiban ya, Ustaz ya? Tidak. Oh, gitu ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih atas pertanyaan pada ibu yang bertanya tadi. Dan silakan pertanyaan yang selanjutnya. Kami tunggu kembali bagi Anda yang menghubungi kami. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari hamba Allah dari Cepat Jalan Perjalanan ini, Pak. Silakan hamba Allah. Pak Ustaz. Ya, sekitar satu tahun yang lalu saya itu bersama teman ingin membuka usaha. Saya ya pemodalnya, teman saya yang menjalankannya. Namun demikian itu belum jadi dibuka usahanya. Teman saya tiba-tiba diajak sama orang lain lagi bidang usaha yang sama yang kami sepakati berdua. Karena sesuatu pada lebaran kemarin ini teman saya akhirnya keluar lagi dari teman yang pertama yang udah bergabung usaha tadi itu, sama statusnya teman saya ini sebagai yang bekerja juga. Setelah itu ketemu dengan saya lagi, kemudian kami buat kesepakatan akan membuka usaha seperti rencana awal. Antara orang yang pertama saya dengan yang memodali yang kedua atau yang akhirnya saya tutup lagi itu, semuanya berkawan bertiga ini, berkawan semuanya. Apakah saya termasuk yang diharamkan seandainya saya kembali lagi kepada yang rencana dari itu? Terima kasih. Allah yang berfirman. Apakah pertanyaan beliau, apakah ini termasuk juga dalam larangan menjual tas penjualan saudaranya? Ya. Ya, akhi, bila memungkinkan Anda bertiga berkumpul dengan demikian modal lebih besar dan usaha lebih besar, jauh lebih baik. Iya, Ustaz. Bukankah dalam hadis kudsi Allah mengatakan ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa in khanahu kharajtu min bainihima. Kata Allah, aku yang ketiga dari dua orang yang bersyirkah. Maka semakin banyak syirkahnya, Allah semakin berkahi. Betul. Anda lihat perusahaan-perusahaan besar, ribuan orang yang menjadi pemilik sahamnya. TBK, perusahaan terbuka sahamnya, siapapun boleh beli. Subhanallah, Anda Muslim saling kenal, ya. Kemudian saling seperti tadi, saling menutup kesempatan dari yang lain. Ya. Perusahaan-perusahaan Unilever, Wanda, perusahaan-perusahaan lain yang dari luar negeri besar, sahamnya dibeli juga sama orang Indonesia. Ya. Kenapa Anda sama satu daerah, satu agama, kemudian saling untuk tidak bergabung dan saling ingin menjatuhkan, saling ingin bersaing? Ya. Bukankah ini akan merusak ukhuwah Anda sendiri? Ya. Bisa masuk dalam larangan tadi. Allah ya barik fikum. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, kami masih mengundang Anda yang menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Halo, Pak. Ya, dengan Bapak siapa, di mana ini? Suryatan Ustaz, Suryam. Silakan Pak, pertanyaannya diperjelas Pak ya, pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Ya. Apa hukumnya kalau kita mau pinjam uang di bank mungkin ada sekolah Ustaz? Iya, Bapak mohon maaf, suara dari telepon Bapak terputus-putus sehingga kami tidak bisa mendengar pertanyaan yang jelas dari Bapak. Diulanglah kembali Bapak. Amin Ustaz. Halo. Halo. Bapak agak bergeser sedikit Bapak, suara Bapak terputus-putus. Coba diulang kembali pertanyaannya. Nah, ini Bapak. Saya punya uang di bank. Pinjam uang di bank. Nah, itu untuk biaya anak saya sekolah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Oh iya. Kalau pinjam sekian, umpamanya pinjam 10 juta dibayar lebih atau berkurang? Atau sama? Lebih Ustaz. Lebih, ya. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Ya. Pinjaman uang kemudian dibayar berlebih, ini namanya riba. Kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman, maka ini adalah riba. Di sini jelas manfaatnya ada kelebihan. Seorang pinjam uang 10 juta lalu dikembalikan 11 juta. Maka 1 jutanya adalah riba yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Itu yang tadi yang diancam oleh Allah. Pelakunya baik yang memberi pinjaman ataupun yang meminjam, baik yang memakan kelebihan bunganya tadi, kelebihan pinjamannya, ataupun yang memberikan pinjamannya, dan bahkan pihak yang mencatat akadnya, pihak notaris umpamanya, dan bahkan saksi yang diminta untuk jadi saksi dalam akad tersebut, semuanya kata Rasulullah dikutuk, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Ya, maka hendaklah ya, kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena bila dengan maksiat kita besarkan anak-anak, jadi tujuan beliau adalah untuk uang sekolah, pendidikan, kita besarkan mereka, kita berikan makan mereka dengan cara berbuat maksiat kepada Allah, berarti kita memulai hidup kita dan anak-anak dengan maksiat dan dengan kehancuran, pasti berakhir dengan kehancuran juga. Ya. Maka jangan lakukan itu. Lebih baik anak Anda tidak berpendidikan daripada Anda memulainya dengan berbuat dosa besar, melakukan riba. Bukankah Rasulullah tidak pernah masuk SD, SMP, SMA? Para sahabat seperti Abu Bakar tidak masuk SMP, SMA. Umar bin Khattab yang diakui kepemimpinannya memimpin dunia dan termasuk dalam tokoh dalam sejarah manusia, adalah tokoh yang berhasil memimpin dunia, ya, tidak pernah masuk SD, SMP, SMA. Berhasil beliau. Sedangkan anak-anak yang masuk SD, SMP, SMA dengan pakai rishwah, pakai riba, pinjam dan riba tersebut, apa yang jadi belakangannya? Akan merusak, akan makan rishwah lagi mereka, akan makan harta haram lagi mereka dalam pekerjaannya, dan akan merusak tatanan masyarakat. Ya. Maka bukan dengan maksiat kita membesarkan anak-anak dan mendidik mereka dan berusaha menjadikan mereka orang-orang yang bisa menjadi tuntunan dan orang-orang yang memberikan kebaikan kepada manusia seluruhnya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pertanyaan terakhir yang berkata, Ustaz, ya. Dari pesan singkat. Assalamualaikum, Ustaz. Saya pernah belanja online. Saya membeli barang yang sudah ditawar orang lain. Namun saya berani membelinya dengan harga lebih mahal. Lalu akhirnya saya dan penjual sudah deal atau sepakat. Namun saat saya cari-cari lagi, saya menemukan barang yang sama, lebih bagus dan lebih murah. Akhirnya saya batalkan dengan berbagai alasan akad tersebut supaya bisa membeli barang yang lebih murah itu. Apa hukumnya, Ustadz? Saya membatalkan bukan karena tahu barang itu ditawar orang lain, tapi karena saya menemukan yang lebih murah. Akhirnya saya minta maaf ke penjual pertama dan memberikan makanan sampai benar-benar dimaafkan. Silakan. Allah yang baik, Fik. Perbuatan Anda pertama perbuatan dosa. Iya. Yeah. Yaitu Anda membeli lebih mahal daripada yang dibeli saudara Anda, dan padahal mereka terjadi jual beli. Karena itu Allah berikan siksaan kepada Anda dalam bentuk kerakusan kepada dunia. Ketika itu Allah diperlihatkan ada lebih murah lagi, sehingga sini Anda batalkan juga. Sehingga si penjual yang batalkan pertama kepada pembeli pertama akan menjadi stres, dia akan menjadi betul-betul rugi dia dunia dan akhirat. Ya. Maka ya akhi, taatlah kepada Allah Azza wa Jal. Penjualan Anda yang kedua, ya, pembelian Anda yang kedua tidak ada masalah. Tetapi perbuatan Anda tersebut yang pertama ini mendapatkan dosa dari Allah. Ketika itu Allah siksa Anda dengan, kan capek ya, telah beli jual lagi, beli jual lagi itu barang yang sama. Ini merupakan siksaan jiwa. Tapi ketika Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada seseorang, ya, mungkin dia beli lebih mahal, mungkin beli harga yang sama, ya, kemungkinan juga lebih murah. Tidak selalu yang lebih murah itu lebih baik. Keberkahan bukan dengan yang lebih murah. Keberkahan bukan dengan suatu barang yang Anda melihatnya baik untuk Anda, bisa mengalahkan orang dalam tawar menawar. Itu kepuasan pribadi bagi orang-orang yang punya sakit jiwa. Kalau orang yang jiwanya sehat, senang bahagia melihat orang bahagia. Dan keberkahan Allah berikan. Ya. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumma fi bai'ihima. Dua orang yang berjual beli, bila mereka jujur dan baik di dalam penjual beliannya tadi, ya, diberkahi keduanya. Apa arti berkah? Mungkin barang beli lebih mahal dari yang lain, tapi berkah, nikmat, enak dipakai, tidak membawa kepada kerusakan, tidak membawa kepada dampak hal-hal yang buruk. Tapi bila tidak diberkahi, mungkin Anda beli lebih murah, lebih bagus mungkin, akan tetapi lihat ketika tidak ada keberkahan, kehancuran bagi Anda dan keluarga Anda, dari barang tersebut bermula. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia-Nya, memberikan taufik kepada kita agar tidak menjadikan dunia menjadi akbal hammina, merupakan akhir dari visi kita. Visi kita yang terdepan, yang paling penting adalah dunia, tidak. Yang kita pentingkan adalah ukhuwah, yang kita pentingkan adalah perintah Allah Azza wa Jal. Ketika itu berbenturan, di sini kita berhenti. Allah barik fiik. Ya, nah, Ustaz. Itu merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Allah barik fiik. Iya, ikhtitam ya, Ustaz. Allah. Ya. Semoga ini bermanfaat bagi para pendengar, ya. Dalam mencari harta di dunia ini, tidaklah merusak sendi-sendi yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Syukran. Terima kasih atas kedatangan Ustaz di studio kami dan telah dengan sabar membimbing dan menyampaikan materi yang sangat bermanfaat dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, baik itu dari pesan singkat maupun via telepon. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz sekeluarga, melimpahkan kesehatan, keberkahan atas waktu dan ilmunya. Dan kita diberi kesempatan kembali di kesempatan Kamis yang akan datang untuk berjumpa dengan beliau dan menimba ilmu dari beliau. Terima kasih, tak lupa kami ucapkan kepada Anda semua yang telah menyimak kajian kesempatan pagi hari ini. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan dalam kami menyampaikan program acara ini. Ikhwatul Islam, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم. Dari Jabir, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور